Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil awwalina wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min sa'iri al muslimin wal mu'minin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى تفوزوا عند ربكم بأعلى العليين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين dan muslimat, para hadirin dan hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Dengan rahmat dan karunia Allah, taufik dan inayah darinya, kita kembali diizinkannya untuk menyambung silaturahim di antara kita melalui silatul ilm, karena al-ilmu silatun baina ahlih, seperti kata imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, atau Abdurrahman ibn Mahdi alaihi rahmatullah. Maka nikmat ini, nikmat menuntut ilmu, adalah seperti nikmat orang yang menjaga kesehatannya. Orang untuk menjaga kesehatan jasmaninya mengonsumsi berbagai suplemen dan gizi supaya staminanya tetap kuat, kesehatannya